Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khayra hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra al-umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalal wa kulla dhalalatin fi an-nar. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan dari ibadah kita Syarah Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Berikutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Zain rahimahullah ta'ala menyatakan, yaqulu radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, melanjutkan kisahnya, falamma tamat lana 40 lailah, di saat kemudian telah sempurna 40 malam bagi kami masa pemboikotan. Aisyah wa isra'a ayyam, yakni 1 bulan lebih 10 hari. Wa kana al-wahyu qad istadzafa ay lam yanzil kull hadhihi al-muddah wa hadhihi hikmatil azza wa jalla fil umur al-kithirah al-azimah. Di mana wahyu pada saat itu istadzafa, yakni istadzafa ta'akhir, turunnya itu belakangan. Jadi selama 50 hari tersebut tidak ada turun wahyu sama sekali kepada Rasul. Selama 40 hari belum jelas, masih nanti ketambahan 10 hari selanjutnya. Dan ini termasuk daripada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang besar. Yastalbiqul wahyu, wahyu lambat turunnya. Karena pihak yang besar pada bagaimana pada kisah ini, karena tinggi satu ifik, demikian pula pada kisah ifik. Kina infata'al wahyu an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, terputus wahyu dari Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Kisah ifik sudah ma'ruf ya, sudah tahu semua. Hadithul ifik, sudah pernah mendengar hadithul ifik? Atau perlu dibatalkan di sini? Dibatalkan. Tapi kalau begitu dicari dulu. Hadithul ifik, hadisnya panjang ya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juga ashabus sunan semuanya mengeluarkan hadis ini, hadis ini. Jadi kisah tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau dituduh melakukan perbuatan tidak senonoh bersama dengan salah seorang sahabat yang mulia, Sofwan bin Mu'attal. Ini kisahnya cukup panjang. Kita lihat pada riwayat Sahihul Bukhari kisahnya. Tayyib Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada yakhruja safaran, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak safar, aqra'a baina nisa'i, beliau melakukan qira'ah Wah, itu kalau bahasa kita mengundi. Yang dilarang dalam Islam itu undian dalam artian mengundi nasib. Itu dilarang. Tetapi Quran ini syariat, ya. Mengundi nasib itu seperti apa? Mengundi nasib itu artinya melakukan satu pilihan dari dua pilihan atau tiga pilihan berdasarkan undian yang dia lakukan untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Ini tidak boleh. Misal seseorang mau sampah, dia melakukan undian terhadap dirinya dengan biasanya anak-anak itu yang belum ada bagian tajamnya, masih berupa tangkainya begitu. Kemudian tangkai itu dibelebeti dengan apa namanya kertas tertuliskan in'al lapan'al dan yang satu lagi mulho, lakukan atau tidak dilakukan atau kosong. Mulho itu artinya disuruh mengulang lagi. Jadi ada tiga datang anak panah yang belum ada tajamnya, dimasukkan ke satu tabung begitu, memanjang begitu, dimasukkan kemudian dipotong. Setelah itu diambil tabung, dibuka, lakukan, akhirnya lakukan, berarti siapa? Kalau ternyata jangan lakukan, maka dia tidak jadi siapa. Itu kebiasaan sendiri ya, tidak boleh. Tetapi kalau terkait dengan tajamun daripada hukuk istilahnya, ya tajamun hukuk, indah tajamun hukuk di saat hak-hak sama masing-masing punya hak, hanya saja untuk giliran itu butuh kepada penentuan giliran siapa ini. Nah itu kemudian dilakukan hukuk undian, boleh. Ya. Rasulullah memiliki istri 9 istri, maka dilakukan hukuk undian untuk menentukan siapa yang ikut safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama-nama itu semua yang dimasukkan untuk kemudian dilakukan undian. Keluar nama Aisyah ternyata, maka Aisyah yang ikut safar. Nanti untuk safar berikutnya Aisyah tidak boleh ikut juga. Yang diundi yang belum pernah ikut tadi diundi lagi, ternyata nama Hafsah, maka Hafsah yang ikut safar. Berikutnya nama Maimunah, berarti Maimunah yang ikut safar. Ya. Nah, di saat dilakukan Qur'an tersebut, ya. Fa itu huna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah SAW, maka siapa saja yang keluar nama dia, dialah yang berhak keluar safar bersama Rasulullah SAW. Qala Qaisha fa aqra'a bainana fi ghazwatin wa zaha fa kharaja biha sahmi. Maka beliau pun melakukan Qur'an ya, di antara kami, di antara para istri, pada satu peperangan yang beliau berperang padanya. Ternyata keluar nama saya, bagian saya. Fakharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ba'da ma unzila al-hijab. Dan itu setelah turun ayat hijab dalam surat Al-Ahzab itu. Ayat hijab. Fa'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah keperluan kalian kepada istri-istri Rasul dengan di balik hijab. Wa unzila fihi masiraha wa unzal tayyib sampai tadi. Fa'aratu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kepada ma unzila al-hijab. Fa'ana ummal fi haudati, maka aku pun kemudian dibawa pada serdukku. Wa unzal fihi masirona hatta idza faraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwihi wa qafala wa dauna minal madinah adana lailatan fir rahil. Dan di saat kemudian sudah melakukan perjalanan, kemudian selesai dalam peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian qafilah pun kembali hendak pulang dan sudah mendekati Madinah, adana lailatan fir rahil, maka diumumkan pada satu malam untuk singgah di satu tempat. Fakultu hina adanu birohi, singgah apa? Itu setelah singgah di satu tempat di satu malam sudah mendekati Madinah. Tiba-tiba di satu malam itu diumumkan untuk melakukan perjalanan lagi, melanjutkan perjalanan pulang. Nah, di saat diumumkan tersebut, Aisyah berdiri dan famase itu hatta jawas tujis. Aku berjalan terus sampai melewati pasukan. Karena ingin, yakni tentunya ada hajat di situ. Falam makode itu syahni di saat aku selesai dalam qadaul hajat urusanku, akbaru ila rasul. Aku kembali lagi. Falam astu sadri fa idza ahdun min jazai afarin qad qata'a. Kemudian setelah aku selesai, aku meraba bagian dadaku, ternyata kalau yang aku pakai jatuh, putus. Ya, putus sehingga terjatuh. Falam jatuh falam astu ahdi. Aku pun kemudian kembali dan aku mencari daripada kalungku tersebut. Fathada sanih tiha'uhu. Sehingga aku pun terhalang, apa istilahnya, tertahan dengan mencari daripada kalung tersebut. Wa'abbala rohtun ladhina kanu yarhalu nabi. Dan kawilah pun telah, ya, kemudian membawa, ya, yarhalu nabi fahamalu hawdaji farahaluhu ala ba'ir ladhi kuntu akad. Kafilah yang biasa membawa, dibawa pada seperduk, ya. Kemudian diangkat itu seperduknya Aisyah, kemudian ditaruh pada unta Aisyah radhiyallahu anha yang dibawa untuk mengusung Aisyah, ya, untuk membawa Aisyah radhiyallahu anha. Wa hum yasabun an nifihi, dalam keadaan mereka menyangka bahwa aku jadi secara akhirnya pada suatu peperangan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat setelah selesai kemudian pulang kembali. Nah, di satu perjalanan kemudian beliau singgah, ya, di satu tempat. Di malam hari ternyata diumumkan, ini kita rombongan sudah mau berangkat nih, siap-siap semua. Semua sudah siap-siap, Aisyah qadarullah, ya, ada satu keperluan. Ya, ini hajat, qadar hajat. Maka Aisyah menjauh sampai ke tempat di mana tentunya telah melewati daripada pasukan. Nah, setelah selesai pada yang hajat, balik lagi. Karena mungkin tergesa-gesa, justru talunya itu putus, lepas. Kemudian Aisyah mencari, ya, kembali lagi ke tempat tadi yang diperkirakan mungkin jatuhnya di situ. Nah, di saat dicari begitu, ternyata rombongan telah berangkat membawa daripada saudaranya itu, ya, sepeduknya itu dibawa untuk kemudian ditaruh di onta yang digunakan untuk membawa Aisyah radhiyallahu anha. Wa hum yasabuna anni fihi, dalam keadaan mereka menyangka kalau aku di situ. Wa kana tinisa idza kifafan. Di mana wanita-wanita pada masa itu ringan, dalam artian ringan itu yakni apa mungkin jadi kurang dagingnya, dalam artian kurus. Lam ngabilhunna wa lam yashabunna lahum. Yani tidak memiliki banyak lahan dan yusir alaihin Allah bersyukur. Ini tidak memiliki banyak daging ataupun lemak sehingga mereka ini, ya, Aisyah apalagi Aisyah masih kecil usia Aisyah radhiyallahu anha pada saat berstatus sebagai istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ Aisyah dalam keadaan masih ringan sekali diangkat, mungkin mereka tidak berpikiran kalau di situ kosong, ya, haudatnya itu tidak bisa diangkat karena Aisyah ringan. T. Balam jastan kiri kaum sekolah haudat hina rohalu walau sehingga orang-orang itu tidak merasa aneh dengan beratnya haudatnya dia, karena ringannya itu tidak merasa aneh, tidak istimewa, tidak merasa kok ringan begini, karena memang Aisyah kondisinya memang hal itu, ya, badannya sangat ringan. Waktu itu jari akan hadir ke sini, di mana aku seorang gadis yang masih sangat usia muda. Perannya ini juga tidak disebutkan peran apa, mungkin kita tidak bisa memprediksikan usia Aisyah, tetapi tentunya usianya masih sangat muda. karena dinikah oleh Rasul usia 7 tahun. Kemudian berumah tangga dan artian satu rumah dengan Rasul usia 9 tahun. Nah, ini kita kejadian ini kita tidak tahu di usia berapa. Ya mungkin belasan tahun. Ya, Allah wa'alam. Fa'atul jaman wasaru fawajatu hiddi, sehingga mereka pun kemudian berjalan tidak. Ya. Dan aku dapati kalungku pada masa Marwaji setelah pasukan sudah berangkat. Fagi itu manazilahu walaysa bihadain wala muji. Maka aku pun datang ke tempat mereka singgah. Pada waktu mereka singgah itu di tempat ya, tempat di mana Aisyah juga singgah di situ. Tidak ada penyeru, tidak pula ada yang menjawab seruan. Fa yamantu manzili alladhi kunti, maka aku menuju tempat yang aku berada di situ sebelumnya. Wa dhanantu anna al-qaum sayaqidunani sayaqiu ilayya, aku menyangka ya nanti orang-orang akan kemudian merasa kehilangan diriku dan mereka akan kembali menuju diriku, menjauhku. Jadi setelah mendapati ternyata rombongan telah pergi, ya, Aisyah menuju ke tempat sebelumnya dia berada. Ditunggu di situ sampai nanti ada yang datang untuk kemudian menjemputnya. Wa kana sawwan ibn muhaffal as-sulami thumma tabwani qad arsa wa ra'ajis. Di mana sawwan ibn muhaffal ini mulai di sini sumber daripada petaka dalam artian ujian yang besar yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sawwan ibn muhaffal as-sulami ad-dawani, ya, adalah seorang yang menjadi yang terakhir bagian yang terakhir itu penyapu sulamnya, ya, penyisir garisan mungkin ada yang tertinggal apa apa, ya. Fathaha indah nasis. Nah saat itu sampailah kemudian sofwan ini di tempat aku berada. Faroah salah dari sam naim. Dia melihat hitam-hitam di situ ada seseorang yang tertidur. Fathani, maka dia pun mendatangi. Sofwan dia tak tahu ini malam hari. Ya, hanya terlihat di situ ada sesosok, ya mungkin sesosok orang yang berbaring begitu terhindar maka didatangi. Fa'arof lagi minarwan, maka dia pun mengenal diriku di saat melihatku. Waktu najawan kobra ambil dalam ada yang hijab dan memang coba sebelum adanya kewajiban hijab itu, ya sudah pernah melihat Aisyah sehingga kenal. Fa'astayqatu bistirja'ihi, kemudian Sofwan mengucapkan kalimat istirja, ya, karena yang dihadapannya adalah ibunda muslimin, umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan kenal memang Sofwan, maka dia pun teriak dengan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka aku pun terbangun di saat mendengar istirjanya dia. Fakomat tuan di mata ketika itu aku menutupi wajahku ini, ya, menutupi wajahnya di jilbab dengan jilbabku. Fawwalah makalah nani kalimat, maka dari Allah Sofwan tidak berbicara kepada aku walaupun satu kata. Walasami itu minhu kalimat, dan tidak pula aku mendengar darinya kalimat ghair istirja, kecuali ya kalimat istirja itu saja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu saja, tidak ada kalam sama sekali. Hatta ana faramilata fawati ala yadiha faraqiduha fanfaraqa yahudubi arrahilah. Kemudian kontanya diderungkan oleh sobat. Kemudian setelah itu aku diminta naik, ya. Maksudnya yang tidak diminta langsung kemudian disyaratkan mungkin untuk naik. Setelah naik kemudian dibawa oleh sobat. Hatta atainal jais pada mana zalu, kemudian kami pun mendatangi Jais yang dipasukan muslimin setelah tertinggal jauh di saat mereka singgah di satu tempat. Kemudian Aisyah menyatakan bahalaka man halaka bisai, maka binasalah orang yang binasa terkait dengan urusan ini. Wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dan orang yang paling besar andilnya dalam menyebarkan hadithul ifik ini, ya, cerita dustanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, di saat melihat Aisyah dituntun memakai onta oleh Sofwan ibn Mu'attal, itu terjadi desas-desus yang luar biasa. Desas-desus itu dikobarkan oleh yang namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah anaknya Ubay. Salul itu nama ibunya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini di tempatnya munafik. Di tempatnya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Terus menerus jumbuskan bahwasannya Aisyah telah melakukan sewa kepada Sofa ibn al-Aqal Fadrullah Fakadim termadina Fastakaitu hina Qadibna syahran. Maka kan aku pun sampai di Madinah dan aku pun jatuh sakit di saat sampai di Madinah. Sakit selama satu bulan. Dan ada ibu Aisyah tidak menyadari sama sekali desas-desus yang di luar, ya, karena sampai di Madinah langsung jatuh sakit. Warna sufi Nabi Paul ahli ifik, sedangkan orang-orang sudah mereka, ya, membus-buskan pembicaraan terkait dengan ahli ifik, orang-orang yang melakukan perusahaan-perusahaan ini. Walam asur bishayin dari dalam keadaan aku sama sekali tidak merasakan itu, sama-sama sekali tidak tahu kenal tentang itu sedikit pun. Wahwa yali buni fi wajari anila aku min rasulillah sallallahu alaihi wasallam alutuf. Hanya saja, ya, yang istilahnya membuat aku curiga kata Aisyah yali buni. Ya, pada saat aku sakit, aku tidak merasakan, aku tidak melihat, aku tidak mengenal, ya, kelemahan lembutnya Rasulullah sallallahu sebelumnya. Aladik untuk awakin buhina asli. Yang aku lihat bagaimana beliau itu sangat lembut orang, apalagi di saat beliau sakit kata Aisyah. Aku betul-betul curiga ada apa ini. Kenapa Rasulullah SAW tidak memperlakukan itu sebagaimana biasa? Beliau memperlakukan diriku di saat aku sakit. Inna yaqulu Rasulullah SAW, fayusallim thumma yaqul kaifa fikum. Rasul hanya sekedar masuk kemudian mengucapkan salam kemudian berbicara bagaimana keadaan syah, ya, tidak ada lembutan, tidak ada kasih sayang, tidak ada apa sama sekali. Itu yang membuat aku bertanya-tanya kata Aisyah, pada kali ibu itu yang membuat aku curiga ada apa. Wala ashor bishar, sama sekali aku tidak merasakan ada kejelekan di situ, tidak pernah ada gonggong ataupun prasangka-prasangka aneh-aneh. Kalau sempat terjadi, ya, itu tadi haditsul ifk, berita dusta yang dimusnahkan munafikun, ya, bahwasanya Aisyah telah melakukan perbuatan serong terhadap Sofwa bersama Sofwa yang belum akal oleh pelaku. Hatta qaratu ba'dana naqamtu, hingga aku kemudian keluar setelah aku sudah agak membaik. Naqamtu, naqam itu artinya kondisi di mana seseorang habis sakit kemudian sudah merasa enakan, tetapi belum betul-betul sembuh total. Fa kharajat ma'i ummu Mistah tibalal manasik wa huwa mutabarrajun. Maka keluarlah bersamaku ummu Mistah menuju ke manasik. Manasik ini tempat mutabarrajun, ini taksus lah, tempat buang hajat. Wala nakhul illa lailan ila lailin. Jadi jangan keluar kecuali malam hingga malam berikutnya. Artinya keluar itu pasti di malam hari. Itu kebiasaan wanita kalangan para sahabat pada waktu itu. Wadzalika qabla an nattakhidha kunuf qariban min buyutina. Itu sebelum kami membuat adanya kunuf, ya, WC-WC yang dekat dengan rumah-rumah kami. Wa kunna amru al-awwal fitanazzuh. Dan yang kebiasaan kami pada waktu itu seperti kebiasaan bangsa Arab yang pertama dulu dalam hal kesucian. Walaupun nanatahat dari kunuf anak tadi darah indah buyutina. Yani kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu mereka menganggap aib kalau WC itu di dalam rumah, karena itu akan membawa kepada hal-hal yang negatif. Itu kebiasaan bangsa Arab dan memang mereka menjaga kebersihan. Tidak sebagaimana kalau sekarang kan memang sudah betul-betul bisa ini, ya, sangat terjaga sekali dalam artian takut pada waktu itu tidak sebagaimana kloset pada saat ini. Jadi langsung jatuh ya sudah di situ. Kalau sekarang kan sudah ada apa namanya itu safety tank, kemudian setelah safety tank masih ke peratapan kan, gitu kan, aman. Masuk pun di situ masih ada kecil, kemudian masuk ke safety tank, kemudian baru ke peratapan, dan jaraknya pun idealnya sekian meter kan, ada yang hitungannya itu. Sehingga ya aman, insya Allah. Hanya pada saat itu tidak demikian. Ya terkelum-kelum ya sudah di situ. Nah ini kan akan membawa kepada penyakit. Biasanya nanti akan banyak malah dan sebagainya. Sehingga orang Arab mereka yang menjauhkan itu dari rumah-rumah mereka. Baik. Wa talaqtu ana wa ummu Misbah, dan aku pun kemudian berangkat, saya dan ummu Misbah. Kemudian menyebutkan ummu Misbah itu siapa, kita tidak tahu bacanya. Wa aqbaltu ana wa bintu Abi Rubin ummin kibala baytina farna min sya'nina. Kami kemudian kembali lagi setelah selesai urusannya, saya dan ummu Misbah dan bintu Abi Rubin, satu wanita yang lainnya, ada tiga orang. Nah, di situ ummu Misbah fa'atarat ummu Misbah fi nurtiha. Ummu Misbah terpelanting, kepleset pada waktu itu. Nah, di saat kepleset ummu Misbah itu keluar kalimat. Kebetulan dengar oleh Aisyah, Ta'isa Misbah. Misbah itu putranya sendiri. Celaka Misbah. Akhirnya Aisyah mendengar kalimat itu. Faqultu laha, bisa naquti tasubbina rajulan qad syahida badran. Jelas sekali ucapanmu. Engkau mencela seseorang telah ikut dalam perang Badar. Dan Misbah memang ikut dalam perang Badar. Qalat ayyanta. Maka ummu Misbah mengatakan ayyanta, ini kalimat artinya semena dengan apa kamu tidak tahu gitu. Awalan tasma'i ma qala, tidakkah kau mendengar apa yang dia ucapkan? Wahai orang ini, gitu kalimat ayyanta ini, ya hadi, wahai orang ini, apa Anda tidak mendengar? Apa kau tidak mendengar? Apa yang diucapkan oleh Misbah? Apa yang diucapkannya? Kuntu wa ma dakhal, apa yang diucapkan Misbah? Fa barakni bi qawli ahli al-ifk. Maka kemudian ummu Misbah pun menceritakan tentang ucapan-ucapan orang yang menyebarluaskan daripada berita bohong. Termasuk di antara yang ikut menyebarkan adalah putra beliau sendiri, putra daripada ummu Misbah, yakni Misbah sendiri. Ikut-ikutan menyebarkan. Fasdatu maradan ila maradi, maka bertambah parahlah penyakitku, bertambah dengan apa yang sudah ada sebelumnya pada diriku. Jadi bertambah semakin parah penyakit atau sakit daripada Aisyah radhiyallahu anha. Falamma raja'tu ila baiti fadakhala 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat kemudian aku pulang ke rumahku, fadakhala 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun masuk. Tsumma qala kaifa tibu, kemudian beliau menyatakan bagaimana kondisi kamu. Jadi setelah mendengar berita tentang dirinya di apa istilahnya, dibunjingi ya, dan difitnah dengan fitnah yang sangat keji, sebelumnya Aisyah masih berada di rumah Rasulullah SAW ya, satu bulan itu sakit beliau, tetapi tidak merasakan kebiasaan yang ada pada Rasulullah SAW, kelembutan, kasih sayang dan sebagainya, terlebih di saat sakit. Itu sudah curiga, tidak tahu apa sama sekali. Hingga kemudian terjadi apa yang terjadi bersama dengan ummu Misbah. Nah, setelah mendengar itu, sakitnya tambah parah beliau. Rasulullah SAW. Nah, di saat sampai di rumah, kemudian Rasulullah SAW ya, datang ke Aisyah Rasulullah SAW, bertanya bagaimana keadaan sekarang. Maka kemudian Aisyah Rasulullah SAW minta izin kepada Rasul untuk apa dan di anak ya adawaya, apakah Anda mengizinkan untukku mendatangi kedua orang tuaku? Qala wa ana hina idin urid an atayaqqana al-khabar min tibali ima. Saat itu aku ingin cross check kebenaran daripada berita-berita dari kedua orang tuaku sendiri. Jadi ingin meyakinkan apakah berita-berita itu benar tersebar di luar sana seperti itu. Langsung mendengar dari kedua orang tuanya. Fa'adinani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untukku. Fajitu abawaya. Bukan Al-Quran, surat An-Nur. Fajitu abawaya. Fakultu li'umi ya ummata ma yatahaddatsu nas. Kemudian aku datang kepada orang tuaku dan aku katakan kepada ibuku, wahai ibu, apa yang dibicarakan orang-orang itu? Faqala ay bunayya, maka ibuku menyatakan, wahai putriku, hawwini 'alaik, fa wallah sabbarna, demi Allah, laqalla ma kanat imra'ah qad wadi'ah inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'in illa qattana 'alaiha, demi Allah, tidaklah seorang wanita yang dia itu dicinta, paling dicinta oleh suaminya, bisa di mana suami itu memiliki doa yang jadi di saat dia memiliki madu-madu saingannya, malaikat pasti yang lainnya, yakni madu-madu yang lainnya tersebut akan banyak mencari aib-aibnya. Otomatis ini kalimat yakni sekedar memberikan tasliyah, ya, penyempurna terhadap Aisyah radhiyallahu anha, disimpangkan arahnya kepada perkara yang lain. Padahal yang ditanyakan itu tentang tuduhan-tuduhan terhadap diri. Tetapi ibunya memberikan sekedar menghibur saja, bahwa sabar saja sudah, namanya memiliki banyak madu, ya tentunya seperti itu, ada yang akan mencari-cari kekurangan-kekuranganmu, nah, sabar saja kan. Qalat qultu subhanallah awa qattahat jatah nasbihana, maksudnya Allah, apakah orang-orang sudah bicarakan ini? Qalat fabakai itu tingkal laylah hatta asbaku, maka aku pun menangis pada malam itu sampai subuh. Layak kak lidah pun sama sekali benar-benar tidak berhenti, dan kalau ini air mata mengalir terus menerus berjujuran. Wal akah hidup minum, dan aku tidak menggunakan celah di saat tidur. Kebiasaan daripada mereka bangsa Arab, ya, kalau tidur itu menggunakan celah, dan itu sunnah bagus dilakukan, dan itu juga akan membawa kepada kesehatan dan juga akan mencerahkan pandang mata jika lihat di malam hari ini sebelum tidur bercelak, termasuk atau lebih utamanya lagi dengan apa namanya ismit, apa ismit ya yang digunakan untuk bercelak itu ismit, betul ya, digunakan untuk bercelak itu akan menajamkan pandang mata sampai kebiasaan iktihal yang tidak pernah ditinggalkan ke Aisyah. Iktihal itu yakni memakai celah ismit sebelum tidur itu termalaikan sudah. Wala atahilu binaw, karena tidur sepanjang malam, karena tidak tidur sepanjang malam tetapi apa? Menangis. Tuma asbaktu abdi, kemudian pagi-paginya pun aku menangis. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi Ali bin Abi Thalib wa Usama bin Zaid. Kemudian Rasulullah SAW mengundang Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Hinastalbatal wahyu, di saat wahyu belum juga kunjung turun. Yastashiruhuma, minta istisyarah, minta pandangan kepada keduanya. Fi firaq ahli, untuk kaitannya dengan menceraikan istrinya. Minta pandangan kepada dua orang yang terdekat, yakni Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Qala fa'ama Usama ibn Zaid fa'asara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lam min bara'ati abi. Ada Usama bin Zaid, maka memberikan masukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau tahu tentang bara'ah ahli, yakni tentang terbebasnya istri beliau, yakni Aisyah sendiri, dari tugas-tugas tersebut. Wa billadhi ya'lam bi nafsihi lahu min al-wujud, dan dengan apa yang dia ketahui terhadap dirinya pada mereka dari rasa cinta. Artinya di situ Usama bin Zaid memberikan istisyarah bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha tidak ada cinta sama sekali dalam perkara ini, dan itu hanya tuduhan-tuduhan dusta semata. Maka Usama mengatakan, faqal ya Rasulullah wa ya Rasul hum ahlu, mereka itu semua adalah keluarga, wala na'lamu illa khairan, tidak akan kita kecuali kebaikan. Begitu. Intinya seperti itu. Wa ma'ali ibn Abi Thalib, ada pun Ali ibn Abi Thalib faqal Ali mengatakan, lam yudayyakillahu azza wa jalla alaih, Allah tidak akan menyempitkan usahamu ya Rasul, wanisa siwana kefir, sedangkan wanita selain dia masih banyak. Walintas al-jariyah tas cukup, dan jika engkau meminta manapun daripada garis-garis yang ada pasti akan membenarkan, akan mengiyakan. Anuin kalimat tersebut ya, diantara kalimat yang intinya yang diserahkan juga tidak ada salahnya begitu secara makna. Qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Barirah. Ini budaknya Aisyah, hamba saya. Ini Aisyah, dan Aisyah tentunya Barirah tahu betul ya tentang kondisi Aisyah radhiyallahu anha luar dalam. Maka Barirah dipanggil. Dan dimerdekakan ini Barirah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Barirah ini Barirah. Hal itu min syai' yaribu min Aisyah, wahai Barirah, apakah kau melihat sesuatu yang mencurigakanmu terkait dengan Aisyah, membuatmu ragu, atau sesuatu yang al-muhim, sesuatu yang negatif, aib begitu pada Aisyah? Qalat lahu Barirah, maka Barirah radhiyallahu anha mengatakan, walladhi ba'athaka bil haq, demi yang mengutusmu, ini Allah ya, demi yang mengutusmu dengan hak, ini demi Allah. In ra'aitu 'alayha akhran qad abnisu 'alayha, kalaupun aku melihat sesuatu yang itu merupakan aib yang ada pada Aisyah, aksar min annaha jariyah hadithat tasin, ya, tidaklah lebih dari sekedar aku melihat dia seorang gadis kecil yang masih sangat muda, tanam an azini 'alayha, yang dia tidur pada adunan keluarganya, patah tidak jin patah ulu, kemudian orang yang mengadon datang dan dia pun kemudian ikut memakannya. Jadi ini keadaan masih anak-anak yang tidak tahu menahu tentang apa itu serong dan sebagainya. Tidak mungkin dia melakukan seperti itu. Faqala Rasulullah SAW. Jadi di situ dari keterangan tiga orang, Rasulullah SAW sudah bisa memberikan keputusan. Faqala Rasulullah SAW. Fasta'dara min Abdillah bin Ubay bin Salul. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan ingin meminta izin kepada para sahabat semua, tentunya kepada kaum muslimin, terhadap apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah menjelekkan keluarga beliau, ya Abdul bin beliau. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar wa ala mimbar. Beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar dan mengatakan, ya mahsyaral muslimin, wahai sekalian muslimin di Madinah ini, man ya'dhiruni min rajulin qad balaghani adabu fi ahli baiti, siapakah yang bisa memberikan udzur kepada untuk aku bertindak kepada seseorang yang gangguan-gangguannya sudah keterlaluan kelewatan terhadap keluargaku? Fa wallah ma 'alimtu 'ala abi illa khairan. Demi Allah, tidaklah aku ketahui terhadap keluargaku kecuali kebaikan. Karena tadi yang memang menyebarkan desas-desus tadi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh di depan munafikin di Madinah. Dan dia tidak hanya sekali ini yang membuat ulang, sudah banyak sekali ulang-ulang yang dibuat oleh dia. Ini sekarang sampai pada taraf memfitnah ibunda Aisyah dengan fitnah yang sangat besar. Walaqad dzakaru rajulan ma'anitu 'alaihi illa khairan, sungguh mereka telah menyebut-nyebut seseorang yang aku tidak ketahui pada dia kecuali kebaikan. Seseorang itu siapa? Sofwan ibn Mu'affal. Demi Allah, aku tidak ketahui pada orang ini kecuali kebaikan, kata Rasul. Wa makana yadkhul 'ala ahli illa ma'i, tidak pernah masuk kepada keluargaku kecuali pasti bersamaku. Nah, di saat Rasul menyatakan demikian, faqala Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari, berdirilah Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Faqala Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "A'dhiruka minhu ya Rasulullah." Aku memberikan i'tidhar kepada ya Rasul. Artinya siap untuk apapun yang terjadi untuk membela Rasul. In kana minal aus, kalau orang yang kau maksud adalah dari kalangan Aus, dan sebetulnya saat itu tahu yang dituju adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, sudah tahu dia. Ya. Sa'ad bin Mu'ad ini kepala suku dari Khazraj. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari Aus. Nah, inkana minal Aus, dari apa? Ini Aus ini dari anak balik nyampaikannya bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini dari Aus. Dan sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini rekanan daripada Khosrat. Dari Khosrat dia. Baik. Inkana minal Aus darabna Umar. Kalau orang itu yang Anda maksudkan adalah dari kalangan Aus, dari suku kami, kami segera akan penggal kepalanya. Wa inkana min ikhwanina minal Khosrat amartana fafa'alna amr. Dan jika ternyata dari saudara-saudara kami dari Khosrat, bukan dari Aus, amartana fafa'alna amr. Silakan perintahkan kami, kami akan segera melakukan apa yang Anda perintahkan. Ya, bahasanya sangat-sangat tegas sekali. Ya, Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari yang bisa meninggal beliau di Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari itu berguncang. Seorang yang pada saat masuk Islamnya luar biasa. Kisahnya bisa dilihat, kisahnya Sa'ad bin Mu'adz dalam masuk Islamnya karena memang kepala suku ya. Demikian pula saudaranya nanti Usaid bin Khudair. Dua orang ini kepala suku dari suku Aus. Sayyid Qalat faqal Sa'ad bin Ubadah. Nah, kemudian berdirilah Sa'ad bin Ubadah. Ini juga kepala suku, tapi kepala suku dari Khosrat. Karena merasa ia tahu ucapan itu diarahkan kepada Khosrat ya. Sa'ad bin Ubadah berdiri. Wa huwa sayyidul Khosrat. Dan beliau ini adalah sayyidnya, yakni kepala suku daripada Khosrat. Wa kana rajulan salihan. Dan beliau adalah seorang lelaki yang saleh, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Walakin istahalakul hamiyah, hanya saja pada saat itu terpancing emosinya karena rasa sedikit hamiyah, yakni fanatik terhadap golongan yakni Khosrat yang tadi disentil, ya istilahnya kan itu kan disentil kan ya Pak Sa'ad bin Mu'adz. Dan perlu diketahui bahwasanya sebelum datang Islam dua kelompok ini luar biasa peperangan ataupun permusuhan yang ada pada mereka. Sehingga pada saat itu sempat ada muncul sedikit hamiyah pada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faqala li Sa'ad bin Mu'adz, maka berkatalah Sa'ad bin Ubadah kepada Sa'ad bin Mu'adz, la'amullah. Ini demi Allah, la taqtul, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Wa la taqtul al-qatl, dan tidak akan sanggup kamu melakukannya. Karena tahu bahwa ini yang dituju siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul yang kebetulan ini dalam jajarannya Khosrat. Nah, kemudian faqama Usaid bin Khudair, maka berdiri Usaid bin Khudair wa huwa ibnu ammi Sa'ad bin Mu'adz, yaitu masih sepupunya daripada Sa'ad bin Mu'adz. Faqala li Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Khudair berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, kadzabta, kamu dusta, la amrullah la naqtulanna, demi Allah kami benar-benar akan membunuhnya, yakni Abdullah bin Ubay. Karena kamu munafik itu jadi orang munafik, kamu sungguh orang munafik, ambil orang munafik. Padahal ya Sa'ad bin Ubadah bukan orang munafik ya, beliau tokoh sahabat yang masya Allah. Hanya karena tadi sedikit ada hamiyah. Fakar hayyan al abul khazrat hatta kamu anjak tadi dulu, maka sudah terprovokasi dua kelompok ini Aus dan Khazrat sehingga sampai-sampai mereka tidak saling bunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'im 'ala al-mimbar, karena Rasul masih berdiri di atas mimbar. Falam yajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufaqiduhum. Dia terus menerus Rasulullah sallallahu untuk kemudian membuat mereka diam. Hatta sakatu wa sakata. Hingga mereka kemudian diam semuanya dan Rasul pun juga diam. Artinya itu tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi wahyu juga belum juga turun. Sebetulnya kalau wahyu turun selesai kan sudah. Hikmahnya di situ. Memang Allah tak menguji kaum muslimin di sini. Baik. Qalat fadakaitu yaumi daka la yaqa li jam. Maka kata Aisyah, hari-hari itu aku terus menerus menangis. Tidak pernah berhenti cucuran tangis, cucuran air mataku. Wal aqtahil binau, dan di malam pun aku tidak pernah ikhtihar, tidak tercela. Kemudian itu lailati al-mubilah layak fakidam, demikian pula datang malam berikutnya terus menerus bercucuran air mataku tanpa henti. Wal aqtahil binau, tidak pula aku memakai celah. Wa abawaya jadunani anna duka falimul gemidi, sampai-sampai kedua orang tuaku menyangka tangisanku itu telah memecah daripada hatiku. Ini sampai pada hancur hati Aisyah radhiyallahu anha. Fa'ikablah. Karena tangisan itu tidak ada hentinya terus sepanjang hari. Aisyah menangis. Qalat fa bainama huma jalisani indi. Maka di saat keduanya duduk di sisiku, yakni Abu Bakar dan istri beliau, kedua orang tua Aisyah, wa ana abdi, dan aku masih terus menangis. Istadarat alayya imra'ah min al-Ansar. Seorang wanita dari Ansar minta izin untuk itu masuk di situ. Fa'adil tulaha, dan aku pun mengizinkannya. Fa'jalasat tertimai, dan kemudian duduk ikut nangis di situ. Gabung ikut nangis bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fa'bayna nahnu ala dhalika daqala alaina Rasulullah SAW. Nah, di saat kami berada dalam kondisi itu, Rasulullah SAW datang. Fasallam. Beliau mengucapkan salam untuk majalasah, kemudian beliau duduk. Qala walam yajlis indi mundu qila lima qila. Beliau sebelum itu tidak pernah mau duduk bersamaku semenjak adanya tuduhan-tuduhan itu terhadap dirimu. Beliau tidak pernah duduk. Jadi paling masuk kemudian kayak tertikung menanyakan tentang kabarnya, kemudian dia keluar lagi. Terasa begitu sangat, yakni tentunya bagaimana bisa dibayangkan seorang yang sebelumnya sangat mengasihi kita, kemudian melakukan kita seperti itu. Dan itu pada Rasulullah yang sangat dikenal penyayang. Nah, itu kata Aisyah adalah kali pertama beliau kemudian duduk di situ bersama dengan Aisyah. Waqatlah kita syahrat la yuha ilaihi fisa nisih. Sungguh telah berlalu satu bulan tidak diwakilkan kepada beliau tentang perkara ini sedikit pun. Waktu yang cukup sangat panjangnya satu bulan untuk kemudian menghadapi ujian yang demikian sangat berat. Qala fa tasahhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina, kemudian Rasul mengucapkan syahadat yang biasa beliau mengulangi daripada apa? Memulai pembicaraan dengan tasyahud begitu. Tsumma qala amma ba'du. Kemudian ada pun setelah itu, ya Aisyah, wahai Aisyah, fa innahu balaghani anki kada wa kada. Sungguh telah sampai kepadaku tentang dirimu demikian demikian demikian. Ya, ini perkara-perkara dusta semuanya ini. Ya. Ifik dan Rasul itu, ini bukti bahwa Rasul la ya'lamu ghaib. Rasul tidak tahu tentang perkara itu. Beliau tahu sesuatu karena diwahyukan. Dan ini belum datang wahyu kepada beliau. Ya. Fa'in kunti bari'ah. Fa'yastaqra'u killahu azza wa jal. Kalau engkau betul-betul tidak melakukan itu, Allah akan istibra'. Ianya akan mensucikan kamu, akan membebaskan kamu dari tuduhan-tuduhan itu. Wa in kunti almanti bidzambi, dan jika ternyata engkau menyentuh dosa tersebut, fastaghfirullah, maka mintalah ampun kepada Allah. Ucapan kasih sayang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, summa tubi ilaihi tawbatan kepadanya. Fa innal 'abda idza aqara bidzambin summa taba taballahu alaihi, karena seorang hamba itu apabila dia i'tiraf mengaku berdosa kemudian bertobat, Allah pasti akan memberikan tobatnya. Mendengar kalimat tersebut berarti Rasulullah SAW sendiri masih meragukan beliau, kan gitu ya. Kalimat tersebut langsung membuat Aisyah radhiyallahu anha seketika itu tangisnya berhenti. Dan cucuran air matanya seketika itu seperti langsung ada sumbatan yang menutupnya. Faqalat falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu qala sadri. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada ucapan beliau, betul-betul berhenti daripada cucuran air mataku. Hatta ma uhissu minhu qatra, sampai-sampai aku sudah tidak lagi merasakan adanya satu pun tetesan air, dan kayak asap jadi habis. Faqultu li abi, maka aku katakan kepada bapakku, ajib ani Rasulullah alaihi wasallam fi ma qala, wahai bapakku, tolong jawablah jawaban, tolong berikan jawaban kepada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ucapkan itu. Bapak, maka Abdullah mengatakan, ma adri billah ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak tahu aku harus bicara apa, karena Abu Bakar juga tidak tahu perkara yang lain. Dan ini tuduhan begitu sangat serius kepada putrinya, sedangkan kejadian yang sebenarnya tidak tahu. Abu Bakar dengan rasa keadilannya tidak kemudian mentang-mentang putrinya membela dengan membabi buta. pembelaan itu dengan ilmu. Dan itu tidak ada pada Abu Bakar pada saat itu. Tidak berani berucap apa-apa. Kemudian Aisyah mengalah kepada ibunya. Fakultu lihat. Aji bi'ani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibuku, tolong jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakalat, maka ibunya menyatakan, wallahi ma'adri ma'akulu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya juga sama seperti bapaknya, menjawab dengan kalimat, demi Allah, aku tidak tahu aku harus bicara apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus menjawab bagaimana? Fakalat, kemudian Aisyah mengatakan, fakultu, wa ana jariyatun hadithatus sin. Bayangkan seorang wanita yang lemah, ya. Ketika membayangkan sulit sekali kondisi Aisyah berdarah, ditinggalkan oleh semua, bahkan orang yang paling kasih sayang kepada dirinya, bapaknya, ibunya, seolah-olah ya, itu meninggalkan dia, dia harus menanggung sendiri sesuatu yang sama sekali tidak dilakukan olehnya. Aisyah mengatakan, "Faqultu wa ana jariyah hadithatus sin." Aku jawab dalam keadaan aku ini adalah anak, ya, ini masih anak-anak. Hati tersebut masih sangat muda sekali. La aqra' katsiran min al-Qur'an. Aku tidak hafal banyak daripada Al-Qur'an. Inni wallah qad araftu, ini ucapan dari Aisyah. Inni wallah qad araftu annakum qad sami'tum bihadha hatta istaqarra fi anfusikum. Sungguh demi Allah, aku telah tahu bahwasanya kalian semua yang telah mendengar tuduhan-tuduhan itu, ya, hingga tuduhan-tuduhan itu telah mengakar di diri-diri kalian. Wasabdat tumbih, dan kalian telah membenarkan tuduhan itu. Waikultulakum, dan sungguh saat ini aku katakan kepada kalian, ini bari'ah, aku berlepas diri dari itu, sama sekali tidak aku lakukan itu. Wallah azza wa jalla ya'lam, ya'lam ani bari'ah, dan Allah pun tahu bahwa aku berlepas diri daripada ini. La tusabjifunani fidhari, kalian tetap tidak akan membenarkanku. Wala ini taraf, walaih taraftu lakum bi amrin, dan seandainya aku mengakui sesuatu, wallah azza wa jalla ya'lam ani bari'ah, padahal Allah tahu bahwa aku tidak melakukan sesuatu yang aku akui tadi, tusabjakuni, justru kalian akan membenarkanku. Wa ini wallahi ma'adri walakum matalan, dan sungguhnya aku demi Allah tidaklah aku dapati diriku dengan kalian ini permisalan, illa kama qala Abu Yusuf, melainkan apa yang diucapkan oleh Abu Yusuf, ya aku alaihi salam. Fa sabrun jamil, wallahu musta'an 'ala ma tasifun. Maka kesabaran terindah, dan Allah tempat meminta pertolongan terhadap apa yang kalian tuduhkan. Ini kalimat luar biasa dari Aisyah. Kalau kita berhadapan dalam masalah ini, kita tidak tahu harus berbicara apa. Aisyah betul-betul mampu untuk mengucapkan kalimat itu. Fasabrun jamil, wallahu musta'an 'ala ma tasifun. Qalat, tsumma tahawwaltu fataja'tu 'ala firasikum, dan aku berbaring dan aku berbaring pada tempat tidurku. Cukup kalimat itu saja yang diucapkan oleh Aisyah. Diserahkan semuanya kepada Allah. Kalau aku menolak tuduhan itu, kalian tidak percaya. Kalau aku membenarkan pada itu tidak aku lakukan, justru kalian percaya. Wa ana wallahi la idin a'lam anni bari'ah, dan aku pada saat itu tahu persis bahwa aku berlepas diri daripada tuduhan itu. Wa ana la azza wa jalla mubarri'i bi bara'ati, dan Allah pun akan melepaskan diriku dari tuduhan-tuduhan itu. Walakin wallah, akan tetapi demi Allah, ma kuntu adun an yunzal fi sya'ni wahyu yutla, aku tidak pernah menyangka kalau kemudian akan diturunkan terkait dengan urusanku ini satu wahyu yang dibahasakan. Walisani kan walasani kan akal di nasi min amyatakalam Allah azza wa jalla fi fiya bi amrin yutla, dan diriku ini begitu sangat rendah, ya, begitu sangat rendah untuk kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala yang berbicara langsung menjelaskan tentang urusanku. Bayangkan ikhwan billah azzaullah ajarallahu ta'ala sudah tidak punya siapa-siapa juga, perempuan yang sangat kecil, ya, dalam keadaan tubuh yang sangat berat, ya, yang kemudian kata orang tuanya tidak bisa berikan pembelaan, siapa lagi juga perempuan Allah. Allah kemudian yang memberikan pembelaannya. Wa Allah kalau kita baca ini sendiri itu akan habis dari air mata ini. Sesuatu yang luar biasa. Fatihillah azzamullah. Di saat kita berada di atas kebenaran, walaupun seluruh manusia yang meninggalkan kita, Allah tidak akan meninggalkan kita selamanya. Itu yang harus kita pegangi. Allah sudah berusaha dengan yang perlu dari tadi sebelumnya. Aku tahu Allah, karena tidak sanggup dengan tadi. Bisa ini kalau aku baca dan aku penuhi, luar biasa. Bisa yang luar biasa. Tidak akan sanggup untuk bisa menahan daripada cucuran air mata kita. Menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan. Wallah ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jisa wa la qada min ahlil bait ahadun hatta anzalla azza wa jalla ala nabiyyi. Demi Allah, di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan jisa tersebut. Tidak pula orang berada di situ meninggalkan daripada tempat tersebut seorang pun dari yang ada di situ hingga Allah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya ayat-ayat 10 ayat. Fa'ala daunakan yang kuduru minat buruha indal wahyu, dan beliau pun mengalami seperti apa yang biasa beliau alami di saat turun daripada wahyu kepada beliau, ini keadaan yang sangat berat. Hatta inna mulayatahadam minhu mithlu juman minal arq fil yaum, dan benar-benar bertuturan dengan beliau seperti mutiara-mutiara dari badan beliau. Bertuturan bermutiara berarti itu keringat beliau bertuturan itu bentuknya itu besar-besar, gulungan-gulungan gitu, tetesan-tetesan dari keringat. Fil yawmi syati, pada hari yang sangat dingin. Mintiqalil qaul alladhi unzila alaihi, karena begitu sangat berat wahyu yang diturunkan kepada beliau. Hari itu atau malam itu malam yang sangat dingin. Tetapi di saat turun wahyu kepada Rasulullah SAW, beliau bertuturan peringat karena beratnya wahyu tersebut. Falah masuk yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang hak. Nah, di saat kemudian tampak ini berita gembira ya, tentunya disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surya ini suatu yang menyebabkan beliau bergembira gitu. Di saat selesai wahyu tersebut dari Rasulullah Sallam telah tersingkap kembali wahyu, ya. Wahyu yang hak beliau tertawa, tampak senyum lebar pada beliau. Fakana awal kalimat intakal lama biha angkar, maka pertama kalimat ya, yang keluar dari Rasulullah SAW beliau mengatakan absyiri ya Aisyah, bergembira engkau ya Aisyah, amallah azza wajal faqad barra'aki, adapun Allah azza wajal sungguh telah memberikan barwaahnya terhadap diri, yakni Allah telah mencucikan kamu dari tujuan itu. Faqad di ummi, maka ibu guru berkata kepadaku, kumi ilaih, pergilah kamu menyambut Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu Wa Taala jelas ya, telah menurunkan wahyunya dan Rasulullah SAW sudah tidak lagi ada raibah pada Aisyah sama sekali. Sedangkan dia adalah suaminya, maka Aisyah diminta untuk segera menyambut Rasulullah SAW. Fakultu, maka Aisyah mengatakan, Wallah la aku mu'ilai wa la ahmadu illallah Rasulullah. Demi Allah, aku tidak mau berdiri untuk beliau, dan aku tidak memuji itu oleh Allah SWT. Buat dari anjala barakat Allah lah yang telah memberikan berkahnya kepada diri, yang ia mensucikan diriku dari berbagai tugas itu hanyalah Allah SWT. Kata Aisyah, fa'andalullah azza wa jal, kemudian Allah azza wa jal menurunkan inna ladina ja'u bil inti usbatu minkum, asal ayat itu, ayatnya di situ ya, bisa dibaca ayatnya, ayat yang ke 11. Nah, bisa dibaca di sini ya. ayatnya innalladzina ja'u bil ifki utbatun minkum la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum ikulli imrin minhum maktasaba min al-ithmi wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Dan seterusnya mungkin dibaca sendiri dan terjemahannya ya. Nanti dibaca sendiri di rumah terjemahannya, kalau ada punya kitab tafsir atau terjemahan tafsir begitu juga bisa dibaca di sana ya. Kisahnya sangat mengharukan sekali kisahnya ya. Betul-betul sangat banyak faedah yang terdapat dalam kisah hadis ini, sehingga memang sepatutnya untuk kita baca. Dan ini masih tersisa sedikit hadisnya, tetapi kisah yang ingin untuk disampaikan sini sudah cukup, insyaallah bisa dilanjutkan kembali ya. Untuk kelanjutan kisahnya mungkin ya, kita cukupkan saja. Ada pemerintahnya belum selesai dibacakan, tapi sudah cukup insyaallah apa yang diinginkan daripada hadis ini ya. Bagaimana Allah SWT memberikan pemberian ya dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafik. Astagfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.